بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه وفي كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ووصلنا بفضل الله جل وعلا في كتاب الطهارة إلى باب الآنية وإلى أواخر هذا الباب فمن حفظ الحديث الماضي أحسنتم وبارك الله فيكم أحسنتم وجزاكم الله خيرا. بسم الله kita masih berada dalam kitab Bulughul Maram penjelasan hukum-hukum oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kita berada dalam akhir bab tentang al-aniyah atau wadah. فما معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هو وصحابته الكرام من مزادة امرأة مشركة؟ ما معنى من مزادة؟ ما هي المزادة؟ هي القربة من الجلد. نعم، قربة كبيرة من الجلد. دي pertanyaan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya berwudu min mazadah seorang perempuan musyrikah. Apa pengertian mazadah? Dijawab oleh sebagian ikhwah bahwasanya mazadah adalah keriba dari kulit yang besar dan luas. Taqaddama ma'ana fil barihati hadith Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu. Fama ismu Abi Tha'labah? قيل بأنه جرثوم ابن ناشر رضي الله تعالى عنه. Sebagian mengatakan adalah جرثوم. Semoga Allah meridhoinya. وقيل الخشني نسبة إلى خشين ابن نمر رجل. Sebagian mengatakan خشني itu nisbah kepada nam خشين ابن نمر seorang laki-laki. ابن قضاعة ابن قضاعة. Khushain ibn Namir ibn Qudha'ah. Yaitu Khushain ibn Namir ibn Qudha'ah. Waqad tufiya Abu Thalabah radhiyallahu ta'ala anhu bisyam wa ja'a fi tarjamatihi annahu qubida wa huwa sajid. Dan beliau yaitu Abu Sya'labah Al-Khushani meninggal di Syam dalam terjemahannya bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan sujud. Faradhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Semoga Allah meridainya. Taqaddama ma'ana hadith Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma wa dhakarna tilka al-qissata at-tawila wa ma biha min fawaid wa baqiya fawaid hadha al-hadith fi hadhihi al-lafdhah. Telah disebutkan hadith Imran ibn Husain dan disebutkan nah, hadis yang panjang di sana masih ada enam fawaid. Fa yustafadu min hadits Imran ibn Husain alladhi bayna yadayna awwalan taharatu jildi al-mayta bid-dibagh. Dari hadis Imran ibn Husain, ada beberapa faedah di antaranya sucinya enam kulit bangkai yang sudah disamak. وذلك أن المزادتين من جلود ذبائح المشركين فلما دبغت كان ذلك الدباغ تطهيرا لها. Dikatakan mazadah itu termasuk dalam kulit yang disembelih oleh orang musyrikin. Jadi dijadikan sebagai wadah. ومعلوم أن ذبائح المشركين ميتة. Dan diketahui bahwasanya sembelian orang-orang musyrikin itu dianggap bangkai. الفائدة الثانية طهارة رطوبة المشرك. Faedah yang kedua, sucinya wadah orang musyrik. وذلك لاستعمال المرأة المشركة لمزادتها وقد باشرتها أيضا واستعملتها. Yang demikian itu dikarenakan seorang perempuan tersebut, perempuan musyrikah, telah menjadikannya sebagai wadah dan dia menggunakan secara langsung. واحتمال أيضا أنها باشرت الماء. Dan juga dimungkinkan ini dia mempergunakannya bersamaan dengan air. ولم يكن ذلك مانعا للصحابة أن ينتفعوا بالماء الذي في القربة. Dan tidak terhalang para sahabat untuk menggunakan air yang ada di geribah tersebut. Min fawaid al-hadith aidan an al-jilda idza dubiga fayajuzu istimaluhu fil yabisat wal ma'i'at. Dan juga faedah yang lainnya bahwasanya kulit jika sudah disamak maka bisa digunakan untuk yang basah ataupun yang kering. وذلك أن المزادة قربه وعاء من الجلد للماء. Dikarenakan mazada adalah geriba dari kulit yang dijadikan sebagai wadah. الفائدة التي تليها أن أواني الكفار المجهولة مجهولة الحال أنها طاهرة لأن الأصل الطهارة. Demikian pula faedah berikutnya bahwasanya asal daripada wadah orang kafir yang tidak diketahui keberadaan wadah tersebut itu adalah taharah karena pada asalnya wadah itu adalah suci. Wa min thamma 'alimna barakallahu fikum anna al-amra fi hadith Abi Tha'labah kama fi sahihain al-amra bi ghasli al-aniyah aniyati ahli al-kitab anna dhalika laysa lil-wujub. Di sini bisa diketahui bahwasanya perintah sebagaimana hadis Abi Tha'labah riwayat Bukhari Muslim untuk mencuci wadah itu bukan perkara yang wajib. Wa qad akala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min at-ta'am alladhi ursila ilayhi min qibal al-yahud min imra'atin yahudiyyah min ash-shati allati dussa fiha as-sum. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam telah memakan makanan yang dikirim oleh seorang perempuan Yahudiyah yaitu daging kambing yang sudah dicampuri dengan racun. Wa qala jalla wa ala wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum. Allah berfirman wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum dan makanan orang-orang ahlul kitab dihalalkan untuk kalian. Fa yajuzu aklu ta'ami ahlul kitab kama yajuzu zawaju minhum. Maka dibolehkan untuk makan makanan ahlul kitab sebagaimana dibolehkan untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Wa thabata aidan 'inda al-Imam Abi Dawud min hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih al-Musnad annahu qala kunna nusibu min aniyati al-mushrikin fanastamti'u biha fala ya'ibu dhalika 'alaina ay ahadun. Demikian pula telah sabit dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Jabir dan dari Sahih al-Musnad bahwasanya kami mendapatkan wadah-wadah orang kafir kemudian kami bisa mempergunakannya maka tidak ada seorang pun yang mencela kepada kami. Wa qad rubita ba'd al-musyrikin ila sariyatin min sawari al-masjid kama fi hadith Thumamah Islami Thumamah ibn Uthan. Demikian pula telah diikat sebagian orang musyrikin di tiang masjid sebagaimana kisah Islamnya Nam Sumamah bin Usal. هذه الأدلة وغيرها تدل على أن نجاسة المشركين إنما هي نجاسة معنوية اعتقادية وليست نجاسة حسية. Dalil ini menunjukkan dan juga yang lainnya bahwasanya najisnya orang-orang musyrikin itu secara makna, secara keyakinan, dan bukan yaitu tubuh-tubuh mereka itulah yang najis. انتهت الأحاديث المتعلقة بالجلود والآنية والقرب الجلدية. Selesai sudah pembahasan hadis tentang enam kulit dan juga enam wadah serta wadahnya nama orang musyrik. وهنا تنبيهان. التنبيه الأول وهو أنه لا يجوز بيع جلد الميتة قبل دباغه. وذلك لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام. Kemudian di sini ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh menjual kulit bangkai sebelum disamak, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bahwasanya Nabi SAW mengharamkan untuk menjual bangkai dan juga khinzir serta menjual patung. Qala al-Imam Asy-Syaukani fi an-Nail wa adh-dhahir annahu yahrumu bai'uha bi jami'i ajza'iha. Berkata Imam Syaukani dalam An-Nail, secara zahir diharamkan semua anggota dari hewan maitah tersebut. Idzan qabla ad-dibagh la yajuzu bay'u jild al-maitah, lakin ba'da an dubigha jild al-maitah fa 'inda idzin qad tahura fa yajuzu bay'uhu. Maka dengan demikian, sebelum kulit bangkai itu disamak maka tidak boleh dijual, akan tapi setelah disamak maka tidak mengapa untuk dijual. At-tanbih ats-tsani annaha qad waradat ahadith wa hiya bil majmu' tasah fi an-nahy 'an iftirash juludi as-siba'i. Tah ada hadis yang menunjukkan dari beberapa jalur tentang tidak bolehnya untuk menjadikan nam semacam firas ataupun nam tikar berkaitan dengan hewan-hewan yang buas. وهذا فيه بارك الله فيكم أن الشخص إذا اشترى جلود سباع مدبوغة فلا يفترشها لورود النهي عن ذلك. Maka ini kita bisa melihat bahwa jika seorang sudah membeli kulit dari binatang buas yang sudah disamak maka tidak boleh ia menggunakannya untuk tikar. قلنا في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه هل نقول رضي الله تعالى عنهما يا عبد الرحمن أم عنه؟ لماذا عنهما؟ لأن والده صحابي. نعم. Sudah kita katakan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu atau anhuma, dijawab oleh Abd Rahman radhiyallahu anhuma, karena dia dan ayahnya dua-duanya sahabi. Wa qad jaa hadithun 'inda al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu taala wa huwa fi sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain lil 'Allamah al-Wadi'i. Dan juga telah datang 6 hadis yang dalam Sunan An-Nasa'i dan juga di Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain oleh Syekh Al-Mughbir bin Hadi Al-Wadi'i. An Husainan walida Imran qabla an yuslim ata an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa qala kalaman shadidan wa dhalika qabla dukhul nur al-islam wal iman ila qalbihi fa kana mimma qala يا محمد إن عبد المطلب خير لقومك منك. وهذا نتيجة لما كان في قلبه من الكفر والضلال. Qala fa inna Abdul Muttalib kana yut'imuhumul kabida was-sanam yadhbahu lahum wa yanharu lahum fayakulun wa anta tanharuhum wa anta ya Muhammad taqtulu qaumaka wa nabiyyuna sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama innama qatala al-kuffara wal-musyrikin bi'amri rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu jalla wa ala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقال كما في صحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. Bahwasanya Nam Husainan yaitu ayah daripada Imran, sebelum dia masuk Islam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan ucapan yang sangat keras. Dan itu disebabkan karena dia belum masuk Islam. Dia mengatakan, wahai Muhammad, Abdul Muttalib itu lebih baik untuk dirimu dan kaummu. Inilah hasil daripada kekufuran dan kesesatan. Karena Abdul Muttalib memberikan makan kepada patung-patung, dan juga menyembelih untuk patung lalu mereka memakannya, sementara engkau itu menyembelih mereka, artinya engkau membunuh kaummu. Dan demikianlah bahwasanya Nabi SAW tidak merangi mereka, tidak membunuh orang kafir, orang musyrikin, kecuali tidak membunuh kecuali orang kufar dan orang musyrikin kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangi mereka sampai tidak timbul fitnah. Dan juga dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, umitu an aqtila an-nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan bahwasanya tidak sembahnya hak kecuali Allah Muhammad Rasulullah. Fa in fa'alu dzalika asam min dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum min Allah. Kalau mereka sudah melakukan demikian, maka terjaga darah dan harta mereka dan hisabnya di sisi Allah. Asyhadu anna ar-rajul qala ma fi qalbihi min jarra ma kana fihi min dhulumat al-kufr. Asyhadu bahwasanya orang ini berani mengucapkan dengan hatinya, keberanian dia untuk mengucapkan kepada Nabi SAW dikarenakan kegelapan dan kekufuran. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد عليه. Dan Nabi Muhammad SAW tidak membantahnya. وهذا من حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ini termasuk lembutnya beliau sallallahu alaihi wa sallam. ثم إن الرجل حسينا عزم على الذهاب فقال يا محمد ما تأمرني bima ana ma aqul. Kemudian orang tersebut yaitu Husain menginginkan kemauan yang keras untuk pergi. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, apa yang kau perintahkan kepada saya? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul Allahumma qini sharra nafsi wa azmili ala arshadin wajaa ala rusydi amri. Dan Nabi SAW mengatakan, ya Allah, jauhkan saya dari kejelekan jiwaku dan juga berikan pengarahan kepada diriku. Fa'amarahu an-nabi wa awsahu wa 'allamahu hadha ad-du'a al-'azim. Nabi SAW memerintahkan dan memberikan wasiat dengan doa yang agung ini. Fa idza bir-rajul يقول هذا الدعاء وما هي إلا أيام حتى شرح الله جل وعلا صدره للإسلام والإيمان. Maka orang tersebut yaitu Husain mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak berapa lama Allah melapangkan dadanya sehingga dia masuk Islam dan ada keimanan dalam hatinya. Fadakhala nurul iman ila qalbihi wa kharajat dhulmatul kufri wasyirk. maka masuklah cahaya keimanan dalam hatinya dan keluarlah kegelapan dan kekufuran. Wahada fihi fadlu ittiba'i sunnah. Fa inna ar-rajula lamma 'amila bihadha ad-du'a'il 'azhim syarah Allah wa sadra lima fihi khairul lahu fid dunya wal akhirah. Kana sababan fi najatihi min nar jahannam aslama. Dalam hadis ini bisa diambil faedah keutamaan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena orang tersebut tatkala mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Allah melapangkan dadanya yang menjadikan dalam keberuntungan untuk dunianya dan akhirahnya, dan juga menjadikan dia ini nama Allah masukkan ke dalam agama Islam. Wa qala jalla wa ala walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Dan Allah berfirman, seandainya mereka itu melakukan apa-apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka sungguh akan baik untuk mereka sendiri. Fa inna man sami'a al-khaira wal huda was sunnah fa'amila bidzalik kana khairan lahu fid dunya wal akhirah. Karena sungguhnya seorang tatkala mengikuti kebaikan dan petunjuk serta sunnah Nabi SAW, itu kebaikan untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Thumma inna ar-rajula radhiyallahu ta'ala anhu jaa'a ila an-nabiy alayhi as-salatu was-salam ba'da an aslam faqala ya rasulallah subhanallah taghayyara al-khitab kana yaqulu ya muhammad والآن يقول يا رسول الله وكان في المرة الأولى في قلبه ظلمة وكراهة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الآن في قلبه شوق ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian orang ini datang kepada Nabi SAW setelah dia masuk Islam, seraya mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, subhanallah, masya Allah, orang ini sudah berubah. Tatkala sebelumnya dalam keadaan keras kepada Nabi SAW, dalam hatinya ada kegelapan kekufuran, sekarang ada keimanan sehingga rindu kepada Nabi SAW dan cinta kepada Rasulullah SAW. Qala inni kuntu qad ataitu ilayka faqultu ma qultu thumma qultu ma ta'muruni an aqul faqulta li qul اللهم قني شر نفسي وعزم لي على رشد أمري وإني قد قلتها يا رسول الله فأسلمت فبماذا تأمرني الآن أن أقول. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepada dirimu perkataan yang engkau dengar sendiri. Setelah itu aku meminta kepada dirimu untuk dalam suatu perkara, dan engkau perintahkan agar aku mengucapkan Allahumma kini syarra nafsi, ya Allah jauhkan saya dari kejelekan jiwaku, dan juga berikan kekokohan dalam petunjuk. Setelah aku mengucapkan demikian, aku masuk Islam. Sekarang apa yang kau perintahkan kepada saya? Faqala lahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam qul Allahumma qini syarra nafsi وعزم لي على رشد أمري نفس الدعاء وزاده أيضا. Nabi SAW mengatakan kepadanya, Allahumma kini syarra nafsi wa'azim li rusd amri, ya Allah jauhkan saya dari kejelekan jiwaku dan berikan kekuatan kepada saya supaya aku mendapatkan petunjukmu, dan menambah dengan tambahan yang banyak. Thumma qal ay wad'u wa qul اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. Kemudian katakan, ya Allah ampuni dosa saya baik secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. قال وما أخطأت وما عمدت أي تعمدت. Demikian pula apa yang aku melakukan kesalahan secara tidak sengaja ataupun yang aku sengaja. Qala wa ma 'alimtu wa ma jahilt. Demikian pula apa yang aku ketahui dan apa yang aku tidak mengetahuinya. Wa hadha du'a'un 'azhim yahris 'alayhi al-muslimun. Ini adalah doa yang agung. Hendaknya kaum muslimin berupaya untuk berdoa dengan doa ini. Syahiduna min dzikril hadis huwa itsbatu Islam Husain walid Imran ibn Husain. Syahid yang kita sebutkan dalam hadis ini penetapan keislaman Husain, ayah dari Imran bin Husain bin Husain. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أي مكان الصدع والشق سلسلة من فضة أخرجه الإمام البخاري. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني beliau menyatakan dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya bahwasanya wadah Nabi SAW itu pecah, maka beliau menjadikan yarta tersebut kawat dari napera. Amma Anas bin Malik fa huwa khadimun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin. Beliau membantunya selama 10 tahun. ولما دفعته أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من مكة مهاجرا إلى المدينة قالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس ادعو الله له. Tatkala أم سليم nah menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi SAW, di mana Umm Sulaim termasuk hijrah dari Makkah menuju Madinah, datang kepada Nabi SAW, ini adalah pembantumu yang kecil, maka doakan nam kepada nam dia. Wa kana fi dhalika al-hin ibna 10 sinin. Waktu itu dia berumur 10 tahun. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da'a lahu بخير الدنيا والآخرة. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kepada dirinya kebaikan di dunia dan di akhirah. ومما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. Dan di antara doa Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya Allah perbanyak anak-anaknya dan harta bendanya dan berikan barokah apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Wal hadits muttafaqun alaihi. Dan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Fa kana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqul fa ana wallahi min akthar al ansar malan li da'wati an-nabiy alaihi salatu wassalam. Waktu itu Anas bin Malik menyatakan, demi Allah saya termasuk orang yang paling banyak harta bendanya dari Ansar dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa innahu qad wujida min waladi wa waladi waladi ma yasilu ila al-mi'ah min al-walad. Kemudian dari keturunannya, dari anak dan cucunya, yaitu lebih dari 100. Wa jaa'a aidan annahu qala وقد توفي من ولدي وولدي ولدي إلى مقدم الحجاج قرابة 120 ولدا. Kemudian telah meninggal dari anakku dan anaknya cucu, anak dan keturunannya cucunya di zaman Hajjaj bin Yusuf, lebih dari 120. بمعنى كان له عدد من الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد الأولاد الشيء الكثير. Pengertiannya bahwasanya dia memiliki anak dan juga cucu dengan jumlah yang sangat banyak. وذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا له بالكثرة في الولد. Yang demikian itu disebabkan karena Rasulullah SAW mendoakan kepadanya agar anak-anaknya jumlahnya banyak. وقد عمر رضوان الله تعالى عليه فبلغ 100 سنة وقيل 100 سنة وأيضا سنة زيادة. Dan dari umurnya sampai 100 tahun, sebagian mengatakan lebih dari 100 tahun. فانظر بارك الله فيك رجل بهذا السن 100 سنة تقريبا وله هذا العدد الغفير من الأولاد والذين قد ماتوا ودفنوا الشيء الكثير سبحان الله. قال العلماء وهذا الدعاء علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث دعا لأنس بن مالك بالكثرة والبركة في المال والولد فحصل له الكثرة في ماله والكثرة في أولاده. Lihatlah semoga Allah memberikan barokah kepada dirimu. Nah, orang ini umurnya telah sampai lebih dari 100 tahun dan dia memiliki anak keturunan, bahkan sudah meninggal dan dikubur di masa beliau masih hidup dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ini sebagian ulama menyatakan termasuk tanda-tanda dari kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mendoakan kepadanya semoga Allah memberikan barokah harta dan keturunannya sehingga beliau mendapatkan anak dan keturunan yang sangat banyak serta mendapatkan harta yang banyak. Amma hadzal hadits fa yustafadu minhu awalan tawadhu' an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tawadhu'uhu alaihi salatu wassalam wa zuhduhu fid dunya. Dari hadis ini bisa diambil faedah yang pertama tawadhu'nya Nabi SAW dan zuhudnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu kana alaihi salatu wassalam yashrabu fi qadahin. Di mana Nabi SAW itu minum dari qadah, ini wadah, semacam wadah. Wa aidan lamma inkasara al-qadah usliha faja'ala yashrabu min qadahin maksurin wa mashquq. Demikian pula tatkala wadah tersebut pecah maka beliau memperbaikinya kemudian minum dari wadah tersebut. Nah, setelah wadah itu dalam keadaan pecah dan sudah tertambal. Wa hadha min tawadhu'ihi alaihi salatu wassalam. Ini termasuk tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويستفاد أيضا من حديث جواز تضبيب الإناء بالفضة. Demikian pula faedah berikutnya dibolehkan untuk menambal wadah dengan perak. لأن الصحابي أخبرنا أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام جعل عليه سلسلة من فضة أي فانضم بعضه إلى بعض وأصلح ذلك الكسر. Ya, demikian itu bahwasanya sahabah memberikan khabar kepada kita bahwasanya wadah Nabi SAW itu pecah. Setelah itu Nabi SAW meletakkan kawat dari perak dan beliau memperbaikinya untuk menggabungkan satu dengan lainnya dari wadah yang pecah tersebut. Waqad ishtarata al-ulama rahmatullahi ta'ala alaihim في جواز تضبيب الإناء والآنية بالفضة شروطا ثلاثة. Dan para ulama memberikan syarat tentang bolehnya untuk menambal wadah yang pecah dengan perak dengan tiga syarat. أولا أن تكون الفضة يسيرة وليست كثيرة. Yang pertama, hendaknya perak tersebut dalam keadaan sedikit dan tidak banyak. Thaniyan an yakuna at-tadbib lil hajah la lizinah. Yang kedua, hendaknya penambalan tersebut itu untuk kebutuhan bukan untuk perhiasan. Thalithan an yakuna at-tadbib bil fiddati khassah la bidh-dhahab. Kemudian ketiga, bahwa penambalan tersebut itu dengan perak saja bukan dengan emas. Wa bihadhihi asyurut yajuzu tadbibul ina'i bil fiddah. Maka dengan syarat-syarat ini dibolehkan untuk menambal wadah dengan perak. Wa ila jawazi dhalika dhahaba jama'atun min ahli al-'ilm wa rajjahahu asy-syaikhul 'allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan berpendapat tentang bolehnya perkara ini adalah jamaah, banyak para ulama, dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Wa syahidul musannif rahimahullahu taala min irad hadzal hadis huwa anna istimal syai'in min al-fiddah li tadbib al-aniyah أن ذلك لا يدخل في النهي عن الشرب في الآنية من الفضة أن النهي عن الشرب في الآنية من الفضة لا يشمل التضبيب فالتضبيب جائز. Syahid yang dimaukan oleh musannif, nah, tentang hadis ini bahwasanya menggunakan sedikit dari perak untuk menambal wadah yang pecah tersebut itu dibolehkan dan tidak masuk dalam larangan minum pakai wadah dari perak, karena di situ adalah nah dia menggunakannya dalam kadar yang sedikit dan sekedar penambalan. Wa faraghna bihadza min babi al-aniyah bi fadlillah subhanahu wa ta'ala, dan kita telah menyelesaikan tentang bab wadah dengan nama karunia Allah subhanahu wa ta'ala. وخلاصة ذلك الباب بتلك الأحاديث وخلاصة تلك المسائل نذكر ذلك في أمور. Dan kesimpulan dari hadis tersebut dan beberapa permasalahan kita sebutkan dalam beberapa perkara. الأول أنه يجوز التطهر بكل إناء حتى من آنية الذهب والفضة لأن النهي الوارد إنما هو في الأكل والشرب. Yang pertama, bolehnya bersuci memakai semua wadah, bahkan sampai wadah dari emas ataupun perak. Karena larangan tersebut hanya sebatas untuk minum dari wadah emas dan perak. Al-amr tsani yajuzu at-tatahhuru aidan بجميع آنية المشركين ما دامت طاهرة. Faedah yang kedua, boleh bersuci dengan wadahnya orang-orang musyrikin selama betul-betul wadah tersebut suci. الأمر الثالث يجوز التطهر أيضا بجميع القرب الجلدية للميتة ما دامت مدبوغة. Faedah yang ketiga, bolehnya bersuci dengan memakai wadah geriba kulit bangkai yang sudah disama. Amma binisbati lilqirab min alhayawanat almudakka fa inna hadhihi alqirab tahira wa inna aljuluda tahira bitadhkiyatiha kama taqaddama at-tanbihu alayhim. وإنما الدباغ ليس للتطهير وإنما ذلك للتنظيف. Adapun berkaitan dengan hewan yang disembelih dengan sembelian yang syar'i, maka adalah suci dan kulitnya juga suci. Nah, yang kita sebutkan pembahasan tersebut bahwasanya dengan disama itu bukan untuk mencucikan tapi untuk membersihkan. وكذلك جلود الحيوانات التي صيدت بطريقة شرعية. Demikian pula hewan kulit hewan-hewan yang diburu dengan pemburuan pemburuan yang disyariatkan. Fa inna juludaha tahiratun wa innama ad-dibagh min ajli tanzifiha. Karena sesungguhnya kulitnya adalah suci dan perintah untuk disamak itu adalah untuk membersihkannya. Wa qad dhakarna aidan fi ad-darsi fa'idatan wa hiya annahu yajuzu al-intifa'u bi sha'r al-mayta wa dhilfiha wa dhufriha wa qarniha wa mimma la hayata fihi wa la haraka wa dhalika tarjihu shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga faedah yang kita sebutkan bahwasanya boleh mempergunakan rambut, demikian pula kuku dan tanduk dari binatang-binatang baik itu dalam keadaan hidup atau sudah mati, dan ini adalah yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fil bab ats-tsalits min abwab kitab ath-thahara bab izalati an-najasati wa bayanaha. Berkata al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, nah, berkaitan dengan pembahasan thaharah tentang bab izalatu najasa wa bayanaha, bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Bima'na kaifa nutahhiru asy-syai'a idza tanajjasa wa hal hadza najisun najasatan hissiyyah am najasatun ma'nawiyyah. Artinya adalah bagaimana kita menyucikan sesuatu yang najis tersebut, dan apakah najis itu adalah secara hissi ataupun maknawi. Wa amma ta'rifu an-najasa fil lughati fa hiya al-mustaqdar wal mustakhbath. Adapun najasah secara bahasa adalah perkara yang menjijikkan dan perkara yang jelek. Wa amma fi syar'a fa huwa qadarun makhsusun wajib at-tanazzuh minh. Adapun najasah secara syar'i adalah kotoran yang khusus dan wajib untuk menghilangkannya. Wa najasatu 'ala qismain. Al-qism al-awwal najasah hukumiyyah wa hiya at-tari'ah. Idza zalat zala al-hukmu bi najasati dhalika syai. Dan najasah ada dua, yaitu hukumiyah. Dan itu jadi sesuatu yang timbul. Kalau itu sudah dihilangkan, maka menjadi suci. Fa idza waqa'at najasa min bawlin wa nahwa ala thawbin mathalan qulna hadha thawbu mutanajjas bi najasati al-bawl. Lakin idza ghusila mahallu an-najasa faqad zala hukmu an-najasa an hadha thawb wa tahara hadha thawb. Nah, kita berikan contoh seperti baju yang kena air kencing. Maka baju ini menjadi najis. Najisnya karena kencing tersebut. Kalau sudah dicuci, maka tempat yang terkena najis tersebut itu menjadi suci. Fa najasatu dhalika thawb najasa tari'ah. Idza zalat hadhihi an-najasa 'ada thawbu ila aslih min at-tahara. Najasah yang ada dalam baju tersebut adalah najasah yang timbul kalau sudah dicuci baju tersebut, maka bajunya menjadi suci. An-naw'u tsani wal qismu tsani min an-najasat ma kana najisan najasatan 'ayniyatan dhatiyyah huwa nafsuhu najisun. Yang kedua adalah najasah 'ayniyah dhatiyyah. Jadi dari perkara tersebut tunggang betul-betul najis. Kalghait mathalan wal bawl fa hadha la yathuru abadan ma dama lahu dhat fa hadhihi najasa najasa la tathuru abadan. Seperti berak ataupun kencing, maka berak ataupun kencing tidak bisa disucikan untuk selama-lamanya. Selama zatnya itu kencing ataupun berak tersebut itu masih ada, tidak bisa dicucikan untuk selama-lamanya. فما دام لها ذات ما دام لها عين انظر عينية ذات ما دامت هنالك جزيئات من الغائط أو البول فهذه الجزيئات نجسة نجسة نعم لا تتطهر فيقال نجاسة عينية ذاتية. Selama enam zat ataupun dari barang tersebut itu bagiannya itu masih ada, baik itu kencing ataupun berak, maka ini tetap najis, tidak bisa disucikan selama dari bagian tersebut itu masih ada. Ini dinakan dengan ainiyah dhatiyah. Qala al-Hafiz rahimahullahu ta'ala wa 'an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khamr tuttakhadhu khallan بمعنى تعالج بشيء أو بآخر أو بإضافة بعض المواد فتتحول إلى خمر تتحول الخمر إلى خل هل يصلح أتتخذ خلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا. أخرجه مسلم وكذلك الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW ditanya tentang khamr dijadikan cuka. Artinya bahwasanya khamr tersebut dicampur dengan sesuatu sehingga bisa berubah menjadi cuka. Rasulullah mengatakan tidak atau jangan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dan beliau mengatakan hasanun sahih. Amma al-khamru fa hiya kullu ma askara wa kana ghaliban min al-'asir, 'asir al-'inab ونبيذ التمر نبيذ التمر ونحوه وسميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطيه. Kemudian dinamakan dengan khamr, dan khamr adalah setiap yang memabukkan, dan kebanyakannya ini adalah perasan daripada anggur ataupun perasan daripada kurma, dan dikatakan khamar karena bisa menutupi akal. Wa hiya muharramatun wa min al-kaba'ir wa aydan khabithatun wa mustaqdarah. Ini adalah diharamkan termasuk dosa besar, dan ini adalah jelek dan juga yang ditinggalkan atau adalah perkara yang jelek. Bainama al-khallu halalun wa tayyibun wa ja'a fil hadits as-sahih ni'mal udmul khall. Lain halnya dengan cuka. Nah, cuka adalah baik dan juga halal. Nabi SAW mengatakan ni'mal udum lam khall, senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Fasa'ala sahabatul kiram Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an mu'alajati hadhihi al-khamr al-khabitha al-muharrama إلى خل حلال طيب أيصلح أيجوز؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح لا يجوز. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mencampur nama khamr untuk dijadikan sebagai cuka, di mana cuka itu termasuk yang halal yang baik, apakah demikian itu dibolehkan? Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak diperbolehkan. فعمل الإنسان من أجل تحليل الخمر وتحويلها إلى خل عمله هذا حرام لا يجوز. Maka usaha manusia untuk menjadikan khamr ini sebagai cuka, nah, apa yang dilakukan oleh manusia ini adalah diharamkan. لكن الخمر إذا تخلل بدون تدخل من هذا الإنسان فهذه مسألة أخرى ذهب إلى جواز ذلك أهل العلم. Adapun khamr itu sendiri kalau sudah berubah dengan sendirinya, berubah menjadi cuka tanpa ada keterkaitan dengan yang dilakukan oleh manusia, maka sebagian ulama membolehkannya. ومنهم من نقل على ذلك الإجماع بأن الخمر إذا تخللت بدون دخل الإنسان والآدمي فصارت خلا فعندئذ صارت مباحة وجائزة وطيبة فيجوز استعمالها. Bahkan ternukilkan ijma bahwasanya khamr kalau berubah dengan sendirinya menjadi cuka tanpa ada bantuan dari manusia ataupun anak Adam, maka itu menjadi mubah, dibolehkan dan dipergunakan. Qalu rahmatullahi ta'ala alaihim wa dhalika anna haqiqata al-khamr qad zalat wa anna hukm al-khamr qad zala tamaman yanzuruna ila hadha al-shay' al-jadid wa huwa al-khall fa idha bihi raihatu khall wa idha bihi khall laysa khamran fa zala ismu al-khamr thumma zala hukmuhu فصار عندئذ خلا وحكم الخل طيب وحلال. Yang demikian itu secara hakikatnya itu sudah berubah, sudah hilang, dan juga secara jadi hukumnya pun sudah hilang. Jadi kalau sudah terjadi perubahan dalam perkara ini, maka yang sebelumnya khamr menjadi cuka itu menjadi nah, diperbolehkan dan hukumnya adalah halal, nah, dan diperkenankan. Fayustafadu min hadits Anas radhiyallahu taala anhu, awalan tahrimu mu'alajatil khamri wa ittikhadhiha khallan. Bisa diambil faedah dari hadis Anas bin Malik ini adalah haramnya untuk mencampur lam khamr yang mau dijadikan sebagai cuka. Wa sawa'an kana dhalika bi idafati ba'd al mawad ila al khamr kal milh wal khall wa ghayrihi aw bi tariqatin ukhra. Baik itu dengan penambahan sesuatu, baik itu garam, lam, demikian pula lam khol, yaitu cuka itu sendiri dicampur cuka yang ataupun yang lainnya, ataupun dengan cara yang lain. Waqad dhahaba jumhur ahli al-'ilm rahmatullahi ta'ala 'alaihim ila tahrim mu'alajati al-khamr hatta tasir khallan. Dalam berpendapat demikian adalah jumhur ulama tentang haramnya untuk mencampur lam khamr yang hendak dijadikan sebagai cuka. Wa anna dhalika min al-hiyal wal hiyalu min sifat al-yahud. Ya, demikian itu telah termasuk lam hiyal. Jadi yang hiyal itu sendiri adalah apa yang dilakukan orang Yahud, yaitu budaya. Takallama al-ulama'u 'ala ba'd al-masail اقتباسا من هذا الحديث ومن هذه المسائل أن الخمر إذا تغيرت بمفردها وبنفسها فيجوز استعمال الخل كما تقدم معنا. الآن telah berbicara para ulama tentang permasalahan ini, bahasanya khamr kalau berubah dengan sendirinya menjadi cuka maka boleh lam dipergunakannya jadi menjadi halal sebagaimana yang telah lewat. Thumma tatarraqu li masalatin ukhra wa hiya law anna shakhsan 'asa Allah subhanahu wa ta'ala wa 'alaja al-khamra hatta sara khallan ayajuzu isti'malu dhalika al-khall. Kemudian berikutnya, kalau anehnya seseorang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia mencampur khamr tersebut dan menjadi cuka, apakah boleh dipergunakannya? فَمِنْهُ مَنْ قَالْ يَجُوزُ لِأَنَّ حُكْمَ الْخَمْرِ قَدْ زَالَ. Sebagian mengatakan boleh, karena hukum khamr itu sendiri sudah hilang. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بَلَّا يَجُوزُ. Sebagai mengatakan tidak diperbolehkan. Al-masalah allati taliha takallama al-ulama'u an tathhiri al-shay'i al-mutanajjas hal yushtaratu fihi ay fi tathhiri al-ma'. Telah berbicara dengan para ulama sesuatu yang najis, bagaimana penyuciannya itu, apakah harus dengan air? Bima'na barakallahu fikum وقعت نجاسة في ثوب كبول ونحوه فهل يشترط لتطهير الثوب استعمال الماء خاصة؟ Pengertiannya, apakah seandainya baju terkena kencing ataupun yang semisal dengan itu, apakah disyaratkan untuk menyucikannya itu harus dengan air saja? أم يجوز إزالة هذه النجاسة بغير الماء؟ Apakah boleh juga menghilangkannya selain dengan air? فالراجح من أقوال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم والذي رجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أنه يجوز تطهير المتنجس بغير الماء لأن المطلوب هو إزالة النجاسة. إذا زالت النجاسة زال حكمها، زال وصف الثوب بأنه نجس فرجع إلى أصله بزوال النجاسة فصار طاهرا. Dan yang rajih adalah diperkenankan. Inilah pendapatnya para ulama yang dirujukkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bahwasanya boleh menyucikan sesuatu yang najis yaitu dengan selain dari air, karena yang yang diminta adalah hilangnya najis tersebut. Jikalau sudah hilang, maka hilang juga hukumnya baju yang terkena najis. Kalau sudah hilang dari najis, dari najis tersebut, walaupun dengan tidak dengan air, maka kembali menjadi suci. فإذا صبت مادة مائعة أو جعل شيء فزالت النجاسة فعندئذ طهر الثوب. Kalau seandainya baju tersebut dituangi dengan sesuatu yang mengalir atau dalam perkara yang lainnya, maka sudah bisa menjadi suci kalau hilang najisnya. فلا يشترط لإزالة النجاسة الماء. Maka disyaratkan untuk menghilangkan najis itu harus dengan air. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابه. Dan yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah dan rekan-rekannya. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وعنه أي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. Berkata al-musannif semoga Allah merahmatinya wa anhu, yaitu dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, tatkala pada hari Khaybar Rasulullah SAW merintahkan kepada Abu Talha untuk memanggil manusia. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan untuk kalian yaitu daging keledai piaraan, karena sesungguhnya itu adalah rijis. Wa qawluhu fi hadzal haditsi qala inna Allah wa rasuluhu yanhayanikum 'an luhumi al-humur bi dhammi al-mim wa hiya jam'u himarin. Dan ucapan Nabi SAW bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai, itu pakai al-humur, dipakai dhammah, disinilah jamak daripada himar. Kama qala jalla wa ala ka'annahum humurun mustanfirah, humur bi dhammi al-mim, sebagaimana firman Allah SWT ka'annahum humurun mustanfirah, jadi humur pakai dhammah mim. Amma bitaskin al-mim al-humur min al-lawn al-ahmar kama yuqal humr wa safr wa khadr. Adapun kalau mimnya itu disukun, makanya adalah warna merah, sebagaimana dikatakan safr yaitu kuning ataupun khadr yaitu hijau. Wa la yasluhu hahuna illa bi dhamm al-mim kama sami'tum. Maka tidak boleh di sini kecuali dengan pakai dhammahnya mim. Wa min dhalika qawlu Syabi rahimahullahu ta'ala wa kana absara an-nas bi syi'ah law kanu ay syi'ah min ad-dawab lakanu humura jam'u himarin. Ya demikian sebagaimana ucapan al-Imam Syabi tentang orang Rafidhah, lanahum kanu min ad-dawab lakanu humura, seandainya mereka itu sejenis binatang maka mereka itu adalah keledai, yaitu pakai dhammah mim. Wa qawluhu al-humur al-ahliyah, al-ahliyah bima'na al-alifa wallati laysat bimutawahhishatin. Al-humur al-ahliyah maksudnya ahliyah di sini adalah keledai yang jinak, bukan keledai yang liar. Wa qad kanat hadhihi al-humur al-ahliyah fi bid' al-amr mubaha man arada an yadhbaha himarahu wa ya'kulu al-himar kama kana ahaduhum yadhbahu jamala wa ya'kulu al-jamal kana dhalika mubahan. Yang sebelumnya bahwasanya keledai piaraan tersebut itu telah dibolehkan. Jadi untuk disembelih dan dimakan, sebagaimana juga dibolehkan untuk menyembelih unta dan memakannya. ثم نزل بعد ذلك الحكم الإلهي في يوم خيبر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية. Kemudian setelah itu turun hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan dari keledai piaraan pada hari Khaybar. Wa baqiya al-hukmu fi jawazi akli al-humur al-wahshiyah fa innaha takunu fil ghabat wa tustad. Dan masih tersisa yaitu keledai yang liar, yang liar. Nah, karena biasanya keledai yang liar itu berada di hutan dan biasa diburu. Wa qawluhu fi hadha al-hadith fa innaha rijsun ay fa innaha qadiratun wa muharramah. Dan ucapan sallallahu alaihi wasallam fa innaha rijsun, rijsun ini adalah yang enam yang jelek yang diharamkan. Farrijsiyatu hahuna laysa ma'naha an-najasa adh-dhatiyyah kal bawli wal buraz. La. Dan rijis di sini bukan najis secara zatnya seperti kencing ataupun nambera. Wadhalika anna as-sahaba kanu yastamiluna al-hamira wa yarkabuna 'alayha wa hakadha takunu qaribatan minhum fa lam yathbut annahum kanu yataharrazuna minha wa yatataharuna idza asabahum shay'un minha. Ya, demikian itu karena para sahabat, nah, mereka biasa menggunakan keledai tersebut dan menungganginya dan dekat dengan para sahabat, dan mereka tidak berusaha untuk berhati-hati dari keledai tersebut. Kemudian mereka menyucikan apa-apa yang terkena dari keledai tersebut. Walidhalika dhahaba al-imamu Malik wa Syafi'i wa riwaya 'anil imam Ahmad annaha tahiratun. Maka dengan itu berpendapatlah Imam Malik dan juga Syafi'i dari riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya itu adalah suci. Wa hadzal haditsu barakallahu fikum yustafadu minhu fawaid. Dan hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Al faedatul ula tahrimu akli luhumi al humur al ahliyah. Yang pertama diharamkan untuk memakan daging keledai piaraan. وكذلك يحرم شرب لبنها وإلى ذلك ذهب جمهور الصحابة والتابعين. Dan juga diharamkan untuk meminum susunya. Dan ini adalah pendapat jumhur as-sahabah, mayoritas para sahabat dan juga para tabi'in. ويستفاد أيضا أن الحمر الأهلية رجس وقذرة ومستخبثة. Dan bisa diambil faedah juga bahwasanya enam keledai enam piaraan di dagingnya adalah termasuk rijsun, yaitu perkara yang menjijikkan dan juga yang diharamkan. Wa yustafadu aydan taharatu wa hil al-humur al-wahshiyah fa takhsis at-tahrim wan nahy bil ahliyah yadullu ala jawazi al-wahshiyah. Demikian pula sucinya ataupun halalnya keledai liar. Rasulullah SAW mengkhususkan di sini pengharaman sebatas keledai piaraan. Wa fihi bayanu hikmati rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sini penjelasan tentang hikmah Rabb semesta alam subhanahu wa ta'ala. Fi naskhi ma sya'a, untuk menghapus perkara yang Allah kehendaki. Nasa min Allah jalla wa ala أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.